diriku dan pejamkan matamu di dadaku. Ku tahu dirimu masih sendiri, biarkanlah aku di sisimu. Dan pejamkan matamu di dadaku.